رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد إخواتي في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, karena kan Ustaz Abdul Razak hafizahullah taala uzur ya, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan ataupun menggantikan beliau ya untuk melanjutkan pelajaran kita yaitu syarah al-usul sittah. Barakallahu fikum. Nah, dan kita sudah masuk kepada al-aslu tsani ya, prinsip yang kedua. Dan sudah kita lalui juga penjelasannya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala ya, yang mana prinsip yang kedua ini ya, berbicara tentang persatuan ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersatu di atas agama. Dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala, dan melarang daripada berpecah belah di dalam agama. Barakallahu fikum. Ya, sehingga ya, inilah di antara keindahan Islam. Ya, Islam mengajak kepada persatuan dan melarang akan yang namanya berpecah belah. Namun ya, barakallahu fikum. Nah, di sinilah perbedaan antara ahli sunnah dengan ya, barakallahu fikum, dengan firqah-firqah yang lainnya memahami makna persatuan. Ya, barakallahu fikum. Nah, padahal kita telah mendengarkan bersama bagaimana sisi pendalilan di dalam Al-Qur'an berkaitan ajakan untuk bersatu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, di sini syahidnya bihablillahi jami'a. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, maksudnya agama Allah Subhanahu wa taala. Syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingga na'am, inilah tolak ukur persatuan itu. Yaitu apa? Di atas Al-Qur'an was sunnah, karena ini adalah syariat itu. Ya, syariat agama Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah dan difahami oleh orang-orang yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu para sahabat. Ya, barakallahu fikum. Apalagi para sahabat sudah mendapatkan jaminan jannah surga. Artinya apa? Amalan yang mereka lakukan, perbuatan yang mereka lakukan itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hanya mencontoh saja bagaimana cara mereka bersatu. Ya. Bagaimana cara mereka, barakallahu fikum, mengajak ya, murid-muridnya para tabi'in, mengajarkan kepada para tabi'in. Demikian pula terus-terusnya tabi'in mengajarkan para atba' tabi'in dan terus-terusnya sampai pada kita hari ini bagaimana cara para sahabat mengajarkan persatuan itu. Barakallahu fikum. Nah, ya. Nah, sekarang ya, pada kesempatan ini Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala ingin menyebutkan ada permasalahan ataupun ada di antara orang-orang yang salah memahami makna persatuan. Baik, sebelumnya kita sebutkan dulu apa yang akan beliau utarakan. Barakallahu fikum. Qala syarih hafizahullah taala, fa ka'anna rasula sallallahu alaihi wasallama mawjudun bainana. Ya, seakan-akan Rasulullah SAW itu ada di tengah-tengah kita, di antara kita. Yaitu dengan apa? Dengan adanya Al-Quran wa Sunnah. Dengan kita mempelajari Al-Quran wa Sunnah. Dengan kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Itu seolah-olah Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kita. Walaupun beliau SAW sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, tapi dengan kita belajar agama Allah, dengan kita bersatu di bawah apa? Di bawah agama Allah Subhanahu wa taala, itu seolah-olah Rasulullah alaihi salatu wasalam berada di sisi kita. Barakallahu fikum. Biwujudi sunnah mudawwanatan wa musahhahatan wa muwaddahatan. Ya. Naam, ya. Dengan adanya sunnah, ya, terkumpul, yang terkumpul sunnah tersebut, kemudian sunnah tersebut telah diteliti kesahihannya dan juga telah terjelaskan. Nah, ini, ya, ini dari sini Syekh ingin mengisyaratkan bahwasanya tidak semua ucapan manusia yang mengatakan kalau Rasulullah SAW itu sahih. Ya, jadi harus adanya apa? Harus dikumpulkan terlebih dahulu, diteliti terlebih dahulu, barakallahu fikum, ya, kemudian apa? Kemudian dijelaskan. Benar enggak ini dari Rasulullah SAW? Atau cuma hanya omongan orang-orang yang mengatasnamakan Rasulullah SAW? Barakallahu fikum. Ya, jadi itu. Jadi enggak semua banyak orang yang mengatakan, ya, misalnya barakallahu fikum, kami mengikuti Al-Quran Sunnah. Kami mengikuti para sahabat. Ini loh hadisnya. Ya, barakallahu. Ini loh dalilnya. Barakallahu fikum. Ini perlu diteliti dulu. Ya, benar enggak ini sesuai dengan, benar enggak ini hadis yang sahih yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam? Barakallahu fikum. Atau hadis yang lemah ataupun bahkan hadis yang mungkar yang dibuat-buat untuk membenarkan, barakallahu fikum, pendapat seseorang. Ya, barakallahu fikum. Maka ini harus kita teliti, barakallahu fikum. Maka walhamdulillah, dengan adanya sebuah mahakarya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, masyaallah, ya, naam, kita berapa ribu hadis yang sudah kita kenal dari sahih Al-Bukhari. Demikian pula Imam Muslim, berapa ribu hadis yang ada dari hadis Imam Muslim. Yang kedua, kitab hadis ini, barakallahu fikum, adalah kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang sahih. Ya. Keumumannya adalah hadis-hadis yang benar, hadis yang sahih. Mayoritasnya adalah hadis-hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Nah, ya, artinya apa? Kita tinggal ikut saja. Kita tinggal merujuk saja. Kita tinggal buka saja sahih Bukhari. Kita buka saja sahih Muslim. Benar enggak? Sehingga orang yang mengatakan, oh, ini ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda demikian, riwayat siapa? Ya. Oh, riwayat Muslim, nomor berapa hadisnya? Mari kita cek dulu. Harus seperti itu. Barakallahu fikum. Berapa banyak sekarang orang yang membenarkan bid'ah dengan berlandaskan ada hadisnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini hati-hati, jangan bingung. Ya, barakallahu fikum. Ya. Ini sering biasanya di grup-grup WA keluarga, ya. Ya. Share-share masalah agama, masya Allah. Ya, naam. Barang siapa membaca, misalnya membaca kalimat tahmid sebanyak 2000 kali, akan Allah lancarkan rezekinya. Tanya ini dari siapa? Hadis ini, hadis Nabi. Hadis yang mana? Riwayat siapa? Siapa yang perawinya? Ya, harus diteliti. Ya, barakallahu fikum. Jadi jangan bingung, jangan tiba-tiba ada redaksi hadis, ya, mengatasnamakan, membenarkan suatu ajaran yang selama ini kita pahami itu bid'ah. Tiba-tiba ada redaksinya, ditulis bersabda Rasulullah SAW, terus di bawahnya riwayat, misalnya riwayat Imam Tirmidzi. Ya, barakallahu fikum. Iya, berarti ada selama ini, berarti aku belum, ya, belum membaca banyak hadis. Rupanya ada, bukan, rupanya amalan itu bukan amalan bid'ah. Ini ada hadisnya. Ah, hati-hati dulu, tahan dulu, tenang dulu. Teliti dulu, jangan langsung mengiyakan. Demikian pula jangan langsung sok membantah. Ya. Barakallahu fikum. Berapa banyak di antara kita yang semangat memang semangat untuk barakallahu fikum memberantas kesyirikan, barakallahu fikum. Sehingga tatkala ada seseorang, sekarang ada adu pendapat tentang tawassul, ya, menjadikan perantara, ya, misalnya perantara doa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung dengan semangatnya kita katakan itu, ya, syirik. Langsung tiba-tiba dia bawakan hadis, sebuah hadis atau atsar, barakallahu fikum, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tatkala Umar meminta Al-Abbas bertawassul kepada Al-Abbas. Ya, untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun hujan ketika itu paceklik. Barakallahu fiik. Oh, dijadikan dalil. Oh, langsung kena kita sudah selesai. Ya. Nah. Langsung apa? Langsung tersudutkan, terpojokkan karena semangat tadi. Tawassul itu syirik. Barakallahu fiik. Maka hati-hati, tahan dulu. Ya, barakallahu. Tawassul tidak semuanya masuk pada kategori kesyirikan. Tawassul dengan mayit, orang yang mati, itu baru kesyirikan. Akan tetapi tawassul kepada, barakallahu fikum, ya, orang yang kita anggap saleh, tawassul di sini maksudnya apa? Meminta dia mendoakan kita. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana Umar bin Khattab, ya, tatkala, barakallahu fikum, ya, kekeringan ketika itu, tidak lama sudah tidak turun hujan, Nabi Umar bin Khattab tidak datang ke kuburan Nabi yang sudah meninggal dunia. Bertawassul di sana tidak. Tapi datang kepada paman Nabi yaitu Al-Abbas. Meminta kepada Al-Abbas, tolong doakan kita semua agar turun hujan. Nah, ini kan tawassul juga namanya. Kenapa Umar tidak minta aja langsung? Ya kan? Dia minta Al-Abbas. Karena Umar merasa Al-Abbas adalah memiliki darah keturunan bersama dengan Rasul alaihi wasallam min ahlil bait, ya, dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Nah, hati-hati, ya, barakallahu fiik. Jangan terlampau semangat, ya, tiba-tiba menjadi senjata makan tuan, ya, barakallahu fiikum. Nah, jadi betul-betul teliti, pelajari dulu, barakallahu fiikum, tanya kepada orang yang memang memahami, ini benar enggak, ini benar enggak, ya, barakallahu fiikum. Nah, وقال الشيخ صالح فوزان حفظه الله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الامه dan inilah termasuk di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas umat ini, yaitu apa? Dengan adanya hadis, dengan adanya sanad periwayatan, ya, terhadap suatu kebenaran, mencari suatu kebenaran. Kita ini ilmiah dalam beragama. Islam itu agama yang ilmiah dalam beragama, dalam berdalil, berhujjah. Bukan dengan akal, bukan dengan perasaan, tidak. Ya. Barakallahu fikum. Tapi betul-betul kita cari. Ya. Nah, benar enggak ini ucapan Nabi alaihissalam? Diteliti para yang meriwayatkannya. Ya. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah sekali lagi kita sebutkan sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya Sahih Bukhari, adanya Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Mereka yang meneliti itu. Ya, barakallahu fikum. Kita tinggal lihat saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, jadi inilah, ya, agama kita, ya, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sanad. Ya. Jadi ketika kita salat, ya, ini ada dalilnya. Ya. Ada riwayatnya. Ya, sanadnya jelas sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam tata cara kita salat. Artinya apa? Berarti bukan perkara yang sia-sia. Barakallahu fikum. Sekarang kita tanya kepada agama yang lain. Kalian datang ke gereja, nyanyi-nyanyi. Ada enggak ini anjurannya? Puji-pujian dengan main gitar, main segala macam nyanyi-nyanyi, paduan suara. Siapa yang menganjurkan ini? Adakah tidak? Barakallahu fikum. Nah, ya, buktikan. Nah, sampai enggak ini kepada, kalau mereka mengatakannya, Yesus. Benar enggak Yesus yang mengajarkan ini? Barakallahu. Bukankah kalian mencintai Yesus? Ya, buktikan. Adapun kami mencintai Nabi alaihi salatu wasallam dan mencintai Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Ya. Nabi Isa tidak pernah mengaku beliau sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Dan kami bisa buktikan dengan periwayatan hadis, periwayatan sanad, tidak satupun kami temukan ada kalimat daripada Nabi Isa alaihi salatu wasallam beliau minta disembah dan beliau minta dijadikan sebagai Tuhan ataupun beliau mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Tidak ada. Ya, barakallahu fikum. Inilah nikmat menjadi seorang muslim. Ya, barakallahu fikum. Yang berbeda dengan agama yang lain. Nah, kemudian di dalam lingkungan agama Islam itu sendiri juga harus seperti itu. Jangan sampai kita membangun ibadah tanpa ada dasarnya, tanpa ada sisi pendalilannya dari, ya, Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, harus betul-betul teliti. Barakallahu fikum. Ya. Berapa banyak bid'ah-bid'ah hari ini berkembang. Ya, barakallahu fikum. Ya, karena apa? Karena mereka tidak mendasari amalan tersebut di atas amalan yang ilmiah dengan hujjah yang jelas, dengan hadis-hadis yang sahih, ya, dengan periwayatan yang benar. Sehingga berapa banyak kebid'ahan itu terjadi, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, annahu lam yatrukha fi matahatin. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan umat ini dalam keadaan kebingungan. Bal tarakaha wa indaha ma yadulluha ala Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala ya meninggalkan di sisi umat ini ya perkara-perkara yang mengarah ataupun mengarahkan umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak biarkan begitu saja. Allah beri jalan, solusi ataupun Allah berikan alat agar kita bisa berkendara untuk kemana? Kembali ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak biarkan kita cari sendiri sesukamu, tidak. Tapi diatur. Ya, diatur barakallahu fikum. Ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan agama-agama lain, terserah, yang penting berbuat baik. Ya. Yang penting berbuat baik, yang penting tidak mengganggu orang lain, itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi konsep dalam beragama. Yang penting kita memuji-muji Tuhan kita, berbuat baik kepada sesama, sudah selesai. Itu agama selain Islam. Tidak mengerti mana halal, mana haram, enggak ada itu di agama lain. Ya. Nah, yang sedikit ilmiah di antara agama-agama samawi adalah orang-orang Yahudi. Mereka lebih ilmiah. Ya, barakallahu. Allah Nasrani terserah, yang penting meyakini ada Tuhan, ya. Barakallahu fikum, memuji-muji Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Tapi orang Yahudi, mereka lebih ilmiah. Ya. Mereka ada aturan-aturan juga. Ada halal dan ada haram di sisi mereka. Ya, barakallahu fikum. Ini yang membedakan. Ya, sehingga disebut apa? Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang maghdub, yang dibenci. Mereka faham ilmunya. Tapi mereka atur sesuai apa? Sesuai dengan akal dan perasaan mereka, sesuai kehendak mereka. Kalau cocok, mereka berilmu. Barakallahu fikum. Tapi mereka ambil yang sesuai dengan barakallahu fikum apa pemahaman mereka. Adapun orang-orang Nasara, mereka itu orang-orang yang berada dalam kesesatan, hanya modal semangat melakukan kebaikan tapi tidak mau berhujjah secara ilmiah. Barakallahu fikum. Nah, adapun Islam di tengah-tengah, ya. Mereka semangat untuk melakukan kebaikan tapi didasari dengan ilmu, dengan sisi ilmiah dari Al-Qur'an was Sunnah dan pemahaman para salaful ummah. Barakallahu fikum. Na'am. Kembali ikhwani fi din rahiman rahimakumullah wa yadulluha 'ala shawab. Ya. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan umat ini kepada kebenaran. Jadi Al-Qur'an dan Sunnah itu betul-betul Allah turunkan, Allah jadikan sebagai alat bagi kita untuk apa? Untuk menuju kebenaran, untuk menuju kepada al-haq. Ya. Barakallahu fikum. Na'am. Ammal ladzi la yuridu al-haqqa, adapun orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran, wa yuridu an kullu wahidin yabqa ala madhhabihi wa ala nihlatihi, adapun orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran ataupun barakallahu fikum, adapun orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran, ya, barakallahu fikum, wa yuridu an kullu wahidin, dan mereka menginginkan bahwasanya setiap orang boleh berada di atas madhabnya, wa ala nihlatih, dan tetap berada di atas apa? Keyakinannya. Ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan orang yang tidak menginginkan kebenaran. Ya. Contoh ya seperti tadi. Ya, barakallahu fikum. Ya, orang Yahudi, wah ini keyakinan saya seperti ini. Ya, enggak mau digeser. Ya. Taklid terhadap satu madhab. Ya, taklid terhadap satu jalan. Barakallahu fikum. Nah, dan ada juga yang meniru di tengah-tengah kaum muslimin. Taklid hanya kepada satu madhab. Misalnya, madhab Syafi'i misalnya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, sami'na wa ata'na. Walaupun ucapan Imam Syafi'i salah, tidak kuat hujah sisi pendalilannya, mereka tidak peduli. Ini salah. Ini tidak mengajak kepada kebenaran. Kita tidak boleh taklid kepada siapapun kecuali hanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan para ulama madhab, mereka mengatakan apabila ada pendapatku yang menyelisihi kebenaran, menyelisihi Al-Quran wa Sunnah, maka ya, tinggalkan ucapanku atau lemparkan ucapanku ke dinding. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, oleh karena itu, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, menurunkan Al-Quran, menurunkan sunnah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk memberi petunjuk kepada kita agar kita betul-betul beragama dengan agama yang secara ilmiah dan betul-betul bisa berkendara menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kebenaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Mungkin ini dulu ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Ini belum masuk syubhat. Habis ini pembahasan tentang syubhat. Syubhat orang-orang yang apa? Orang-orang yang mengatasnamakan Islam dan menyeru kepada persatuan sesuai dengan pemahaman mereka. InsyaAllah ta'ala kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idhnillahi ta'ala. Wassalallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.